dan ku selalu merasakan belai tanganmu dalam tidurku. Kau peluk tubuhku saat ku terbangun dari tidurku, dan kau kecup keningku seakan kau tak rela melihatku terluka. Maafkan aku karena aku tak bisa membalas semua jasamu ibu. Maafkan aku bila masa kecilku selalu mengganggu lelap tidurmu. Satu pintaku padamu Tuhan, tempatkan dia dalam surgamu. Kan ku kirim doa apa yang ku bisa agar dia terbangun dari tidurku, dan kau kecup keningku seakan kau tak rela melihatku terluka. Selalu rindukan kasih sayang.